بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di perjumpaan yang lalu kita telah masuk bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Pembahasan kita kemarin terakhir, kita telah masuk pada syarat ketika seseorang akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Perkara yang pertama telah kita ambil, telah kita bahas, yaitu ayakuna insan aliman bi ma'ruf wal munkar. Orang yang akan menjalani amal ma'ruf nahi munkar, dia pelakunya harus ngerti tentang apa itu ma'ruf yang akan dia sampaikan kepada orang, yang orang akan Anda ajak untuk melakukannya, dan dia harus tahu tentang kemungkaran yang akan dia cegah darinya. Jangan sampai sesuatu yang asalnya mungkar karena tidak tahu disangkanya ma'ruf, lalu Anda paksakan orang untuk melakukannya, atau sebaliknya, sesuatu yang ma'ruf karena Anda tidak tahu disangkanya mungkar, maka Anda larangnya. Atau sesuatu perkara yang mubah Anda anggap mungkar, maka Anda larang. Semua ini terjadi kenapa? Faktornya adalah ilmu tentang hal itu dia tidak miliki. Maka nasihat syekh adalah apa? Fal wajib alla ya'mur bi syai'in illa wa anta tadri annahu ma'rufan wa ala tanha an syai'in illa anta tadri annahu munkar. Terakhir yang kemarin kita baca adalah nasihatnya syekh rahimahullah taala, wajib atas seseorang ketika akan mengajak, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, harus ngerti bahwa sesuatu itu betul-betul ma'ruf, dan apa yang Anda akan larang Anda ngerti bahwa sesuatu itu betul-betul mungkar adanya. Sekarang masuk ke perkara yang kedua, al-amr ats-tsani, atau syarat yang kedua. Syarat kedua apa? An ta'lam bi anna hadzal rajul tarikul ma'ruf au fa'il lil munkar. Anda yang akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, Anda harus tahu objek atau orangnya yang akan Anda nasihati untuk menjalankan yang ma'ruf atau untuk meninggalkan kemungkaran yang sedang dia perbuat itu. Anda harus tahu dengan benar apakah orang itu betul-betul telah meninggalkan sesuatu yang ma'ruf. Apakah Anda tahu betul-betul bahwa orang itu telah terjatuh pada perbuatan mungkar? Jangan sampai salah paham. Jangan sampai cuma sekedar kira-kira, sangkaan-sangkaan, atau sepertinya. Syekh rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita, wala ta'khudun nas bi-tuhma au bi-dhon. Jangan sampai kamu melakukan itu dasarnya adalah sangkaan atau dhon. Fa inna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian kathiri minadhan, banyaknya dari dhan-dhan, prasangka-prasangka. Karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhan ismun wala tajassasu. Karena sebagian dari dhan itu, ba'dadh-dhan ismun, perbuatan yang kecil, salah, dosa. Wala tajassasu, oleh karena itu janganlah engkau tajassus. mencari-cari aib orang, mengungkit-ungkit, membahas-bahas, mengorek-ngorek, mengkaji. Yang dikaji bukannya ilmu, tetapi aibnya seseorang yang tidak nampak. Fa idza ra'aita shakhsan la yusalli ma'aka fil masjid, Syekh rahimahullah taala sedang memberikan contoh kepada kita. Misalnya ada seseorang yang tidak salat di masjid. Tidak salat di masjid bersama kita. Biasanya dia bersama kita, seminggu ini dia enggak bersama kita. Fala yalzam min dzalika annahu la yusalli fil masjid akhar. Ketidakadaan dia di masjid ini bukan berarti dia tidak salat di masjid yang lainnya. Bukan artinya pasti sudah enggak di sini terus mau di mana? Berarti dia enggak salat di masjid. Dia salat di rumah. Masa ahli sunnah salatnya di rumah? Laki-laki dewasa. Lah, yang seperti ini Syekh memberikan nasihat kepada kita, hati-hati loh. Tidak selamanya orang yang tidak salat di tempat kita berarti tidak salat di masjid. Bisa jadi masjid yang satunya, mungkin dia sekarang sedang banyak kerjaan di luar, maka ketika zuhur dia salat di luar, di masjid luar. Fala yalzam min dzalika annahu la yusalli fil masjid akhar. Kondisi demikian tidak mesti artinya dia tidak salat di masjid yang lainnya. Bal qad yakun yusalli fil masjid akhar. Bahkan bisa jadi orang itu telah salat di masjid yang lainnya. Wa qad yakunu ma'dzuran. Bisa jadi ada udzur. Dia sakit sehingga tidak bersama kita. Tidak kelihatan dua hari salat di masjid. Fala tazhabin ajal antun atunkur alaihi hatta ta'lam annahu yatakhallaf bila udrin. Maka jangan engkau pergi ke sana ke orang itu dalam rangka mengingkari, menasihatinya atas perbuatan yang Anda anggap perbuatan mungkar, sampai engkau mengetahui bahwa orang itu tidak sholat tanpa uzur. Tidak sholat di masjid maksudnya. Sampai engkau tahu bahwa orang itu tidak sholat di masjid karena tidak uzur. Naam la ba'sa an tadhhab wa tas'aluhu taqulu ya fulan nahnu nafqadka fil masjid. Tidak mengapa, kata Syekh, kalau kita datangi dia bertanya, ya fulan, aku kok berapa hari ini enggak ngelihat kamu. Ada apa ini? La ba'sa 'alaik. Semoga engkau tidak mengapa, tidak dalam keadaan sakit. Ama antunkar au ashad min dzalika anta takallam bi fil majalis fa hadza la yajuz li annaka la tadri rubama yakunu yusalli fil masjid akhar au yakunu ma'dzuran. Setelah saya mengatakan bolehnya kita bertanya pada orang itu, mencari tahu jawaban yang langsung dari dia, semoga dia tidak ada sakit atau apa. Yang tidak boleh, engkau tidak bertanya kepada orang itu, tapi engkau bahas sendiri dengan teman-temanmu. Di belakang sana kamu membicarakannya. Apalagi kalau bicara di majelis-majelis, lebih jelek lagi. Fahad la yajuz. Yang demikian itu tidak boleh karena engkau tidak tahu. Bisa jadi yusalli fil masjid akhar au yakun ma'dzuran. Bisa jadi dia salat di masjid yang lain atau memang dia ada udzur, entah sakit, entah habis, mungkin karena dia habis makan bawang putih sehingga dia tidak mau apa, tidak mau ke masjid karena makruh atau yang serupa itu. Walihada karena Nabi alaihi salatu wasalam yastafhimu awalan qabla ayya'mur. Ada contoh dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW sebelum menegur orang itu, dia bertanya, mencari tahu. Bertanya dulu kepada orang itu sebelum dia memerintahkan atau menegur orang itu. Fa innahu thabata fi sahih Muslim anna rajulan dakhala yawman jum'ah wa Nabi SAW yakhtub. Ada satu kejadian yang diterangkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa seseorang telah masuk ke masjid di hari Jum'ah ketika Rasul sedang berkhutbah Jum'at. Fajalasa walam yusolli tahiyatul masjid. Orang itu langsung datang duduk, tidak nampak dia sholat tahiyatul masjid. Faqala Nabi SAW asalaita. Yang dilakukan oleh Nabi bukan langsung negur, kamu sholat apa belum? Kamu sholat ayo, bukan gitu, tapi Nabi cari tahu dulu, sudahkah Anda sholat tahiyatul masjid? Bukan disalahkan dulu, kamu sholat ayo. Tidak demikian, tetapi cari tahu dulu, sudah sholat belum kamu? Kenapa kamu duduk? Sudahkah sholat? Qalala, sampai dapat jawaban dari orang itu, bahwa orang itu tidak sholat, artinya belum menjalankan. Qala qum fa shalli raka'ataini. Maka baru Nabi ketika itu negur, ayo bangun salat dua rakaat ya. Salat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid, maka hendaknya kita salat dua rakaat sebagai apa? Sebagai tahiyatul masjid. Termasuk orang ini. Ketika salat Jumat dia datang terlambat, Nabi sudah berkhutbah, baru datang, langsung duduk. Karena Nabi tidak tahu sudah sholat apa belum, maka Nabi bertanya, as-salaita, ketika jawab belum, baru adanya teguran, kum fasalli rak'ataini. Walam ya'muru ayyu salli rak'ataini hatta sa'alahu, hal salli amla. Dalam kasus ini kita bisa lihat, bahwa Nabi SAW lam ya'muruhu, tidak langsung memerintahkan orang itu untuk sholat sampai Nabi SAW tahu betul bahwa dia sudah sholat atau belum sholat. Ma'ana zahiril hal anahu rajul dakhala wa jalasa lam yusolli. Padahal nampak yang di mata, orang itu datang langsung duduk. Yang nampak dhon besarnya, itu dhon kuatnya, orang itu datang langsung duduk. Walakin Rasul alaihi salatu wasallam khafa ayyakuna qad shalla wa hum la yash'ur bihi wa huwa lam yash'ur afan. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wasallam khawatir kalau dia itu sudah sholat tapi Nabi tidak merasakannya, tidak melihatnya. Faqala as-salaita, maka Nabi bertanya kepada orang itu, sholatkah engkau? Sudah sholatkah engkau? Faqala la, maka Nabi mengatakan, kum fasalli raka'ataini. Ini adalah contoh teladan kita Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita, kalau kita belum tahu kondisi yang sesungguhnya, jangan langsung main tegur, tapi tanyakan dulu. Wa kadzalika fil munkar la yajuz an tunkiru ala shakhsin illa idza alimta anna waqa'a fil munkar. Demikian juga tentang kemungkaran. Kalau ada sesuatu yang Anda anggap mungkar, maka tidak boleh serta-merta langsung Anda anggap itu adalah suatu mungkar sebelum kamu tahu betul-betul bahwa si dia itu sedang atau telah melakukan perbuatan kemungkaran. Misal, Syekh kasih contoh, wa idza ra'aita ma'as saksin imra'atan fi sayyarah masalan, Misal, ketika engkau melihat seseorang berjalan bersama wanita di satu mobil, atau berboncengan pakai motor ada wanita, si fulan bersama wanita. Fa innahu la yajuz an tatakallam alaihi aw ala mar'ah li anna rubbama an takuna hadhil mar'ah min al maharimi. Enggak boleh kamu bicara ke sana kemari mengatakan atau negur kamu sudah pergi sama perempuan, mungkar kamu. Atau membicarakan si fulan, kamu tahu boncengan lo sama perempuan, bukan istrinya, kok tahu? Lah, Syekh harus, kata Syekh, harus paham dulu. Tidak boleh kita berbicara tentang orang itu karena bisa jadi dia berboncengan dengan mahramnya yang Anda tidak tahu, yang Anda tidak kenal. Bisa jadi istrinya, bisa jadi ibunya, atau ukhtu, atau ma'asyibah zalik, saudaranya mungkin, bibinya, keponakannya, atau melihat seseorang berboncengan dari ikhwan salafi, berboncengan dengan perempuan, terus karena tidak pakai cadar langsung mengatakan itu si fulan istrinya enggak pakai cadar. Loh, kalau tahu kok bisa tahu bahwa itu istrinya? Kan bisa jadi dia bibinya, belum ngaji, belum tahu tentang hukum cadar, atau keponakannya, bapaknya orang awam. Jadi jangan serta-merta langsung menghukumi orang itu bahwa dia telah terjatuh pada perbuatan mungkar sebelum kamu tahu persis. Hatta ta'lam anna qad arkaba ma'ahu imra'ah laysat min al maharimihi, sampai kamu tahu bahwa dia telah betul-betul terjatuh pada satu perbuatan mungkar bersama wanita yang bukan mahramnya. Kalau kamu tahu persis itu, baru boleh kamu tegur dia, kamu nasihati dia. Wa amsal hadza katsiran. Contoh seperti ini banyak sekali. Al muhim ana la budda min al ilmi al insan ana hadzal ma'ruf li amru bihi. Yang jelas, kata Syekh, harusnya seseorang itu punya ilmu, ngerti tentang orang yang akan dia nasihati itu, dalam rangka akan menyampaikan nasihatnya. Au mungkar lianhi anhu, atau kalau itu perbuatan mungkar, kamu harus tahu persis bahwa dia telah terjatuh pada perbuatan mungkar yang kamu akan nasihati untuk dicegah dari perbuatan mungkar itu. Walabut an ya'lam aidan anna alladhi wujjiha ilaihi al-amr aw nahi qad waqa fi amr yahtaju ila amr fihi aw nahi anhu. Yang berikutnya, kata Syekh, harus tahu dia apa yang dia arahkan kepada orang itu untuk dia nasihati agar dia melakukannya atau melarang dari perbuatannya, betul-betul suatu perkara yang perlu kita nasihati orang itu untuk kita ajak untuk melakukan kebaikan atau cegah dari perbuatan kemungkarannya. Jadi syarat kedua adalah harus punya ilmu atau tahu persis bahwa orang itu sedang berbuat mungkar. Yang pertama, ilmu tentang kemungkaran, ilmu tentang ma'ruf atau mungkarnya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya ilmu atau informasi bahwa orang itu betul-betul telah terjatuh pada perbuatan mungkar atau meninggalkan perbuatan yang ma'ruf. Ada catatan dari Syekh. Thumma innal ladzina yanbaghi lil amir bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ayakuna rafiqan bi amrihi rafiqan fi nahyihi. Catatan dari Syekh, engkau pelaku amal ma'ruf nahi munkar, kalau engkau akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, hendaknya rafiqan, rifq, lemah lembut di dalam menjalankannya. Baik lemah lembut dalam perkara melarang sesuatu, atau lemah lembut dalam mengajak orang melakukan perbuatan kebaikan. Li'ana idza kana rafiqan a'atahu Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yu'ti 'alal 'anaf. Karena kalau engkau rafiq, lemah lembut menyampaikannya dalam amal ma'ruf nahi munkar itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang kasar. Syekh menekankan di sini, pelaku amal ma'ruf nahi munkar hendaknya dengan tata cara yang baik, sopan santun, lemah lembut dalam menyampaikannya. Karena kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu yang lebih dengan kelemah lembutan, apa yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Hal ini seperti yang Nabi sabdakan, innallaha yu'ti ala rifqi ma la yu'ti anin alil anuf, alil unuf. Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya memberi kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak diberi kepada orang yang kasar. Allah berikan kebaikan kepada orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan kelemah lembutan. Dan ini Allah tidak berikan kepada orang yang kasar. Fa'anta idza anaft, idza anafta 'ala man tansahu rubbama yunaffir. Kamu kalau kasar tindakannya kepada orang yang Anda akan nasihati, bisa jadi menjadikan orang menjauh. Wa ta'khudul 'izza bil ithm. Akhirnya enggan menolak dengan kesombongannya. Menolak dari anggapan itu karena jengkel, akhirnya merasa harga diri diinjak-injak, terus dia angkuh, jadi sombong, menentangnya. Ta'khudhu bil-izzah bil-ithmi. Wala yanqadu laka, walakin idza ji'ta billati hi ahsan fa innahu yantafi'. Karena kalian ketika melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan cara yang kasar, maka tidak akan menerimamu, tidak akan mengambil ucapanmu. Akan tetapi kalau kamu datang kepada dia dengan cara yang baik, billatihi ahsan, fa'innahu yantafi'u, maka kalau lemah lembut itu akan diterima, akan bermanfaat. Ada contoh dari Syekh, suatu kejadian. Yudkar ana rajul min ahli al-hisbah, yani min alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, fi zamanil madha qadiman, marra 'ala shakhsin yasni 'ala ibilihi ay yastakhrij laha al-ma' min al-bi'r inda adhan al-maghrib. Wa 'adatun nas alladhina yasnun ay yahdu bil ibil, yani yunshidu sa'ran min ajli an takhaf al ibil. Terjadi suatu saat, suatu zaman, kata Syekh, ada seseorang yang tugasnya itu memang datang memberi nasihat orang amal ma'ruf nahi munkar. lembaga amal ma'ruf nahi munkar. Dia datang bersama seseorang lain, apa bersama kawannya. Di sana dilihat ada orang yang pengembala sedang memberi minum onta-ontanya dekat sumur situ. Waktu itu pas dekat apa pas azan maghrib. Kebiasaan para pengembala onta, para pengembala onta ketika memberi minum onta-ontanya itu, dia bersenandung membaca nasid. Karena kata Syekh, onta ketika dibacakan, diucapkan, senandungkan apa syair, onta itu akan tenang. Maka kebiasaan mereka apa membacakan syair, menyenandungkan syair. Li'anal ibil subhanallah tatrab linasyid syair, karena onta itu bisa tenang ketika dibacakan syair itu tadi. Faja'a hadzal rajul ma'a ghairihi wa takallam 'ala hadza bi kalamin qabihin 'ala al-'amil alladhi yasni. Maka datang petugas ini bersama teman-temannya, bahasanya bahasa kasar. Diucapannya ucapan kasar ketika menegur orang yang sedang memberi minum ontanya itu tadi. Fal amil mut'ab min syughul wa dhaqat 'alaihi nafsuhu. Si gembala ini kan capek sudah ngurusin onta. Dengan ucapan seperti itu dia tambah jengkel sekali. Fa dharaba ar-rajul bil miswaqah. Maka ada tongkat miswaqah, tongkat yang bisa buat giring onta itu. Diambilnya, dipukulkan ke orang tadi itu yang berkata kasar kepadanya dalam rangka tujuan amal ma'ruf nahi munkar, tapi caranya kasar. Fasyara ar-rajul wa dhahaba ila al-masjid waltaqa bi syekh alim min al-ulama ahfad syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Maka dia lari ke masjid, dia dapati ada syekh. Syekh ini adalah cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dia sampaikan, faqala inni fa'altu kadza wa kadza wa inna rajul darabani bil miswaqah. Saya telah melakukan ini, artinya telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika saya lakukan itu, justru orang itu memukul saya pakai miswaqah, pakai tongkatnya itu. Falamma kana yawm tsani dhahaba asy-syekh bi nafsihi ila al-makan qabla al-ghurub asy-syams. Maka si syekh hari esoknya datang ke tempat itu. Datang dia sendiri ke tempat itu sebelum maghrib datang. Wa tawadha'a wa wada'a mislah 'ala khasbah hawla manhahu. Al-manhah. Maka dia mewudu, mislahnya itu, baju luarnya itu digantungkan, ada kayu yang agak membentuk begitu, agak bengkok, digantungkan di kayu itu mislahnya. Kemudian dia wudu. Tsumma adzana al-maghrib fa waqafa ka'anna yurid ay ya'khudh mislah. Ketika itu adzan maghrib. Ketika azan maghrib, dia mendekat ke sana, seolah-olah mengambil pakaiannya itu tadi. Faqalahu ya fulan ya akhi jazakallah khair anta talibul khair fil amal hadha wa anta ala khair lakin al-an al-azan law annaka tadhhab wa tusalli al-maghrib wa tarja ma fataka shay. Maka syekh itu mengatakan, ya fulan ya akhi jazakallah khair, didoakan dulu. Kamu ngurusi ini kan menghendaki kebaikan. Anda berbuat seperti ini dalam rangka berbuat kebaikan. Berarti Anda orang baik. Anda dalam keadaan baik. Tapi sekarang juf, azan. Ini kamu sekarang sudah berbuat baik, mengurusi ontak-ontak, memberi makan, memberi minum ontak. Perbuatan kebaikan. Tapi sekarang azan loh. Lah, bagaimana kalau kamu seandainya sholat dulu? Kamu jalankan sholat, kan nggak ada yang masalah, nggak ada masalah, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang leput, ontonya nggak luput, tetap di sini, minum, tenang. Coba, kamu sholat aja dulu. Nggak ada yang berkurang, nggak ada yang dirugikan olehmu. Al-kalam layin hayyin. Yang dilakukan kalamnya lemah lembut kepada si pengembala itu. Qala lahu jazakallahu khair. Mar alayya rajulun ams. Jilfa wa qama yantahiruni. Maka si pengembala itu ngomong ke syekhnya tadi, jazakallahu khair syekh. Anda telah berkata dengan cara yang baik sekali. Kemarin ada seseorang lewat di sini berbicara dengan bahasa yang kasar sekali sama saya. Bahkan menyerah ke saya, ucapannya itu betul-betul jelek kepada saya. Faqala li anta fika ma fika. Dia mengatakan demikian, demikian, demikian. Wa ma malakat nafsi hatta darabtu bil miswaqah. Aku ketika itu sampai enggak bisa nahan diri, aku pukul dia pakai miswaqah, pakai tongkatku ini. Qala al amr la yahtaj ila darb, anta aqil. Kata si syekh, ya rijal, urusan seperti ini enggak perlu pakai tongkat-tongkat kamu pukul-pukulkan ke orang itu. Anda kan orang yang dewasa. Enggak usah begitulah. Tenang aja. Takallama bi kalamin layyin fa asnada miswaqah al-asa allati daraba biha al-ibil thumma dhahaba yusalli bil inqiyad. Karena dia berucap dengan ucapan yang baik, lemah lembut, maka tongkatnya itu yang nganggur. Tidak sampai digunakan oleh dia untuk memukul orang yang menegurnya. Dan dia pun menjalankan sholat, menunaikan kewajibannya di masjid. Ketika orang itu dinasihati dengan baik, ditegur dengan baik-baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Inilah di antara yang Rasul katakan, innallaha yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala 'unf. Allah memberi kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar. Karena si syekh ini berbicara lemah lembut, maka dia mendapatkan balasan kebaikan dan diterima ucapannya. Wa kana hadza li'an al-awwal 'amilihi bil 'unf wa tsani 'amiluhu bil rifq. Orang yang pertama, kenapa berbeda antara orang pertama 'amiluhu bil 'unf, tidak terima karena 'amiluhu bil 'unf, sementara yang tsani 'amiluhu bil rifq? Karena ada perbedaan tata cara, maka ada perbedaan hasil. Wa nahnu illam tahsul hadhihi al-qadhiyah falaidin kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan contoh. Kalaupun tidak ada contoh seperti ini, atas kita ada ucapan Rasul alaihi wasallam, innallaha yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya Allah memberi kepada orang yang lemah lembut yang tidak diberikan hal itu kepada orang yang kasar. Artinya ada kelebihan, ada kebaikan atas orang yang lemah lembut. Ada keberhasilan yang akan dia peroleh ketika dia melakukan sesuatu dengan lemah lembut. Di dalam sabda yang lain, Rasul mengatakan, "Maka narifku min fi syai'in illa zanah wa ma yanzi'u min syai'in illa syanah." Rasul mengatakan, apa-apa yang sesuatu padanya ada rifq, ada kelemah lembutan, maka sesuatu itu menjadi bagus, menjadi baik. Sementara kalau pada sesuatu itu tercabut kelemah lembutan itu, tidak ada lemah lembut lagi, maka syanah, yang ada adalah kejelekan, yang hasilnya adalah kegagalan. Fa'alal amr ayyakhris ala ayyakuna amruhu wa nahyuhu rafiqan. Ini nasihat syekh yang terakhir, kata syekh. Oleh karena itu, atas semua perkara hendaknya kita menjaga diri untuk kita terus menerus ketika kita memerintahkan seseorang, mengajak seseorang kepada kebaikan, atau melarang, mencegah seseorang dari perbuatan kejelekan, hendaknya dengan rafiqan, lemah lembut, jangan pakai kasar. Seringkali terjadi, mungkin di kelas atau di luar, niatnya baik menegur, tapi karena tegurannya itu jelek, menjadi awal dari permusuhannya. Oleh karena itu, rifq juga diperlukan di kalangan para talabul ilm. Bukan hanya orang sedang berdakwah, di kalangan talabul ilm juga diperlukan rifq. Di kalangan ikhwan, di kalangan apa, bertetangga, bermasyarakat, juga diperlukan rifq. Harus ada pada kita. Kita ahli sunnah, maka orang yang paling berhak menjalankan rifq. Jangan sampai orang melabeli kita kasar. Ahli sunnah itu kan kasar. Tidak. Ahli sunnah orang yang paling lemah lembut. Arhamun nas bin nas. Itu ahli sunnah. Yang paling rahim kepada orang lain. Kenapa dia menegur? Kenapa dia menjalankan amal ma'ruf nahi munkar? Karena tidak rela saudaranya luput dari pahala. Atau dia tidak rela saudaranya terjatuh pada perbuatan dosa yang akan mengantarkan dia kepada neraka. Na'udzubillah. Alasan kita kenapa kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar, karena kita menghendaki saudara kita mendapat kebaikan. Bukan negurnya itu karena benci. Bukan. Tapi kita ingin kebaikan kepada orang itu, sehingga kita ajak dia berbuat ma'ruf. Kita larang dia dari mungkar, kita tidak ingin dia masuk ke neraka. Atau kita tidak menghendaki yang lainnya akan meniru cara seperti itu. Maka kita cegah perbuatan mungkar itu. Syarat yang ketiga, ala yazul mungkar ila ma huwa a'zam minhu. Fa in kana hadzal munkar law nahina anhu zala ila ma huwa a'zam minhu fa innahu la yajuz an nanhi anhu. Syarat yang ketiga, ketika seseorang akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, harus punya pertimbangan-pertimbangan, harus jeli dia. Kalau saya lakukan nahi munkar ini, kira-kira hasil yang akan diperoleh seperti apa ya? Apakah kemungkaran ini akan hilang? Atau kemungkaran ini akan berkurang? Atau sebaliknya? Akan datang kemungkaran yang lebih besar lagi. Fa'innahu la yajuz an nanhi anhu, karena kalau akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, kita menjalankan nahi munkar itu enggak boleh. Harus kita tinggalkan. Kita ingin melakukan melarang orang dari perbuatan mungkar, tapi Kalau kita lakukan itu ternyata akan timbul kemungkaran yang lebih besar daripada yang sekarang ini. Kalau kondisi seperti ini, maka harus kita tinggalkan perkara nahi anil munkar itu tadi. Daraan lil kubra al-mafsadataini bi sorahima. Ini mencegah timbul yang besar dari sesuatu yang asalnya kecil. Li'ana ila ta'arad an indana mafsadatan wa kanat idahuma akbar min al-akhir fa inana nattaqi al-kubra bis-sughra. Kalau di hadapan kita ada dua mafsadatan, ada dua mafsadah. Yang satu besar, yang satu lebih kecil dari yang pertama ini. Lalu mana harus kita pilih? Ketika ada seperti ini, harus kita menjaga atau mencegahnya dengan ambil yang paling kecil dari yang besar itu. Kita ambil mendingan yang kecil. Ini adalah kaidah dalam apa? Usul fikih. Misal, "Law ana ar-rajulan yashrab ad-dukhan amamaka fa aradta an tanhahu wa tuqimahu min al-majlis walakinaka ta'rif annaka law fa'alta la dhahaba yajlis ma'a sakara wa ma'lum anna syarab al-khamr a'dham min syarab ad-dukhan fa huna la tanhahu bal nu'alijuhu billati hiya ahsan li'alla ya'ulul amr ila ma huwa ankar aw a'dham." Saya kasih contoh ketika ada satu kejadian, misalkan ada seorang merokok di depanmu, terus kamu ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tegur dia, kamu suruh keluar. Kamu rokok, keluar. Tapi perlu dihitung, kata saya. Kalau dia keluar, kalau kamu tahu dia keluar nanti akan duduk sama orang yang minum-minum khamr, khawatirnya orang itu akan berkembang yang tadi cuma minum apa rokokan, terus setelah itu minum khamr. Dan kita tahu bahwa minum khamr itu dosanya lebih besar daripada syarab ad-dukhan, maka ketika itu kita jangan sampai melarang orang itu atau menyuruh orang itu keluar, tapi hendaknya berbicara dengan cara yang baik lagi, yang lebih baik lagi, karena mencegah dari kemungkaran yang lebih besar. Ada pernah kejadian di zaman Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yuzkar anna Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala marra biqaumin fi Syam min at-Tattar wa wajadahum yashrabun al-khamr wa kana ma'a sahabah lahu fa marra bihim Syekh Islam lam yanhahum. Syekh satu hari ketika di Syam melewati satu gelombongan tentara Tartar, rombongan atau satu gerombolan orang Tartar, tentara Tartar. Mereka sedang minum khamr. Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika itu berjalan bersama temannya, lewat saja, tidak menegur mereka sedang minum khamr. Maka faqala lahu sahibu limadha lam tanhahum, si temannya itu bertanya kepada Syekh Islam, kenapa engkau tidak tegur dia, tidak engkau larang orang itu pada minum khamr. Sementara ma'ruf Syekh Islam Ibnu Taimiyah, orang yang paling cepat bersegera ketika melihat ada kemungkaran untuk menegurnya. Lah, sahabatnya kaget, heran, kok didiamkan ada orang minum khamr. Waqala, maka Syekh mengatakan, "Lau nahinahum la dhahabu yahtakuna a'rad al-muslimin wa yunhibuna amwalahum wa hadza a'dham min syarbihim al-khamr." Kalau saya tegur, dia akan tambah jengkel dan akan tambah merusak kehormatan kaum muslimin dan akan mengambil harta-harta kaum muslimin. Jengkelnya mereka karena ketika itu mereka punya kekuatan, maka kekhawatirannya adalah akan tambah keras kepada kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin dan mengambil harta-harta mereka. Wa hadza a'dham min syarbihim al-khamr. Kalau ini terjadi, ini akan lebih besar syarnya dibanding dia minum khamr. Fatarakahu muhafah an yaf'alu ma huwa ankar wa a'dham. Dia tinggalkan itu karena dia khawatir akan terjadinya atau akan dilakukannya perbuatan yang lebih besar. Wa hadza la syak annahu min fiqhihi rahimahullah ta'ala. Dan tidak syak, ini menunjukkan besarnya atau tingginya fikihnya, ilmu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Telah terjadi misalkan di kita, yang kita lihat dulu di Bali terjadi kemungkaran-kemungkaran, semua orang tahu. Maka orang-orang khawarij tidak sabar, alasan dia ingin ingkar mungkar, maka dilakukan perbuatan itu tadi, bom di Bali. Apakah dengan perbuatan bom terus ingkar kefasadan, kerusakan yang ada menjadi hilang? Kenyataannya sampai sekarang bahkan lebih besar. Setelah adanya bom Bali, tidak surut kemungkaran itu, tambah besar dan harus dijaga oleh tentara dan polisi. Polisi dari saudara-saudara kita muslimin yang tidak rela atas perbuatan kemungkaran, sekarang wajib dia menjaga orang sedang berbuat mungkar. Bayangkan, kemungkaran di atas kemungkaran, sekarang orang bermungkar harus dijaga dengan senjata. Ini hasil dari kurangnya fikih. Disangkanya yang namanya amal ma'ruf nahi munkar asal dijalankan, padahal ada syarat-syarat yang harus ia penuhi. Wal muhim annahu yashtarit liwujub al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar alla yatadhamman dhalika ma huwa akbar dhararan wa adham itsman. Yang jelas, kata Syekh, yang muhim, kalau kalian akan menjalankan satu perintah amal ma'ruf nahi munkar, maka ketika melarang atau mengajak orang pada perbuatan ma'ruf, ketika Anda akan melarang satu perbuatan mungkar, harus Anda punya perhitungan, ketika saya jalankan itu jangan sampai melahirkan kemungkaran yang dorornya lebih besar lagi. Fa in tadhammana dzalika fa innal wajib dafa'a 'alal mafsadataini bi adnahima. Maka kalau kita tahu dorornya akan lebih besar kalau kita jalankan, maka kita harus milih yang teringan dorornya atau kesalahannya. Wadafa akbaruhuma bi asgharuhuma wa hadhihi qa'idah masyhurah ma'rufah indal ulama. Kita mencegah yang besar dengan memilih yang paling mending dalam rangka mencegah mafsadah yang lebih besar. Dan ini masyhur. Ini adalah kaidah yang masyhur di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Itulah syarat yang ketiga, tinggal ada satu syarat yang insya Allah akan kita baca di kemudian hari, insya Allah di hari yang datang. Jadi kita sudah ambil tiga syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu tentang al-ma'ruf itu sendiri dan ilmu tentang al-munkar. Jangan sampai kita menjalankan, memerintahkan orang ma'ruf tapi kita tidak tahu kalau sesuatu itu ternyata ma'ruf atau tidak ma'ruf. Jangan sampai kita melarang pada satu perbuatan munkar, kita tidak tahu perkara yang sedang kita bahas itu betul-betul munkar apa tidak. Jadi harus punya ilmu. Kedua, harus kita punya ilmu objek yang akan kita nasihati orangnya, apakah betul-betul telah terjatuh pada perbuatan munkar apa tidak, betul-betul telah meninggalkan satu kewajiban apa tidak. Harus tahu. Kalau tidak tahu, kalau belum tahu pasti, maka tidak boleh kita melakukannya. Yang ketiga adalah adanya pertimbangan. Kemungkaran yang akan saya cegah ini, kalau saya ucapkan, kalau saya cegah, akankah melahirkan kemungkaran yang lebih besar apa tidak? Kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka harus kita tunda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.